Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru ta wong-wong sing kafir sing dikeyakinan kafir. Wong-wong sing dikeyakinan kafir iku a'maluhum utawi ngamale alladzina kafaru. Iku kasarobin iku kaya dene amun-amun fatamorgana niku. Kasarobin kaya dene amun-amun to fatamorgana. Biki aten ana ing bumi kang luas. Cara iki kuna maknane ora-ora, pokoke bumi sing luas kados termasuk aspal-aspal sing panjang niku. Wa fi falatin tegese ing dalem jam uqain, fi falatin tegese ing dalem bumi sing luas. Wa wa te kang aran sarop iku su'aun, iku semacam sinar, koyok sinar maksudnya. Yura kang iso den tingali utawa yara kang ningali sapa wong fiha ing dalam falat nisfan nahari ing dalam tengah rino fi syiddatil hari ing dalam banget panas yusbihu kang nyerupane apa syu'a alma ing banyu aljaria kang mili nggih kados teng aspal-aspal sing panjang mbok delok kok ado kan sawangane ana napa air jebule bareng diparani mboten enten napa air nggih napa cara mriki napa amun-amun nomor ya amun-amun nggih. Yahsabu nyongkohu ing sarop yazunu tegese nyongkohu ing sarop apa sapa azam anu wong sing banget ngelake ail atsanu tegese wong sing banget ngelake nyongko maan ing banyu hatta idza jaa singgo nalikane teko sapa wong tenekani sapa wong ing sarop lam yajid mongko ora methuki sapa wong ing sarop sean ing perkara poe sing wujud mimma sing perkara hasibahu kang nyongko sapa wong ing sarop kadalik kaya iku mengkono al kafiru te wong kafir yahsabu nyangka sapa kafir ana amalahu sak temne ngamale wong kafir kasodakotin kajane sedako yanfa'uhu manfaati apa amalhu ing kafir hatta idza mata sigo nalikane mati sapa kafir waqad dimalan sowan sapa kafir ala rabbih ing atase pangerane wong kafir lam yajid mengko ora metu sapa wong kafir amalahu ing amale kafir lam yanfa'uhu tegese ora manfaati apa amalhu ing kafir. Lawa jadalan metu isa wong kafir Allah haing Allah indahu ana ing sandinge ngamal niki mulai anane Imam Suyuti inda amalihi tegese ana ing sandinge ngamale wong jebule fawaffahu hisabah wis nuhoni sapa wae ing kafir hisabahu ing itungane ngamal ejazahu tegese males sapa Allah ing kafir ale ing atase ngamal fi dunya ing dalam dunya wallahu ta'ala wasariul hisab gudat sing cepet hisabe ail mujazati tegese banget cepet oleh hisab. Awil ladina kafaru a'maluhum aw kadzulumatin Imam Suyuti oleh nerkib awil ladina utawa tong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina iku a'maluhum te pira-pira prilakune ladina asai atau ingkang elek kadzulumatin kaya dene pira-pira petengan peteng banget fi bahrin ing dalam segara lujien kang banget jerone amikin tekse banget jerone yaksau kang rungkepi hu ing bahr apa mojun apa gelombang min fawqihi kang iku sangking dhuwure maujin ail mauji gelombang iku ana neh maujun te gelombang sing liya gelombange bertumpuk-tumpuk min fawqihi kang sanging dhuwure maujin ail mauji sani tegese gelombang sing kedua sahabun te ana mega ail ghaumun tegese mendung la hadhihi utawi iki ku dzulumatun pira-pira kepetengan kegelapan bak dua utawa sebagian dzulumat ku fawqa ba'din ing dalam sebagian dzulumat sing liya ail dzulmatil bakhri tegese napa petenge segoro wa zulmatil mauji lan petenge gelombang al awali sing pertama wa zulmatisani lan petenge gelombang sing kedua wa zulmatis sahabi lan petenge gelombang petenge mego. Nah sama waca rofa nggih rofa sedanten zulmatul bakhri wa zulmatul mauji wa zulmatisani wa zulmat niku nak rofa rofa sedanten nak jer-jer sedanten ida akhroja yadahum nalikane ngetokno sapa wong ain naziru tegese wong ya tahu ing tangane wong fi hadhihi dzulumati ing dalem ikilah pira-pira peteng lam yakat mongko ora meh-meh sapa wong ya roha iku ningali sapa wong ha ing yat elam yakrup tegese ora parek-parek sapa wong min ru'yat ya saking ningali yat wa mante sapane wong lab ya al kang ora gawe sapa Allah Allah nur lahu maring manuron ing nur wong sing ora diparingi nur fama lahu min nur mongko ora ana iku dhewe wong min nur ente cahaya Elam yahdihillah tegese ora nunjuk ing wong sapa Allah Allah lam yahdadi mongko ora bakal entuk petunjuk sapa wong. Pun kula terangno kados adate ulama-ulama riyin nggih. Dados pertama jenengan iman nek Allah niku wajibil wujud. Eling-eling nggih. Awal kita iman nek Allah wajib napa? Wujud. Dadi fawau maujudun qadimun napa? Bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Dadi intine iman itu harus pada sesuatu sing wujud. Asyek. Lah wujud sing paling awal niku Allah Subhanahu napa? Wa taala. Terus liyane niku mboten wujud. Niki kula gadah cerita sithik niki kula haru tenan roh cerita niki. Ada seorang demokrat sejati. Orang yang sangat-sangat membela demokrasi itu akhirnya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam itu alasannya sederhana. Demokrasi itu ndak seun maujud, ndak sesuatu sing wujud. Kok tak bela-belani nganti mati kula opo? Sebab aku nak ning akhirat iku mahu demokrasi. Dadi dekne tobat akhirnya. Engko aku nak mati demi demokrasi, terus demokrasi dhewe enggak sesuatu sing wujud. Apa iso nyafaati aku? Lah ini yang konco-konco mahasiswa atau LSM atau siapa saja harus mulai mikir. Jadi banyak kita itu ngimani sesuatu sing sesuatu itu enggak wujud. Tapi demokrasi iku makhluke piye rupane? Nah, Nabi Muhammad jelas orangnya ada, figur yang ada. Jadi bisa memperjuangkan kita nanti di akhirat. Kiai ja ono, masih ono sing darani sirik lah nek percaya kiai tetep wonge ono. Lah nek demokrasi? Besok ben akhirat ki Allah saya mati ini demi demokrasi, celukan demokrasi. Kon ngajukan apa? Syafaat. Lah makanya ngendikane ulama-ulama, kula niat nerangno model ulama kuno mawon. Iman niku titenane sing bener sitok, iman mek sesuatu sing wujud. Demokrasi itu ndak wujud. Ijtima' iftirak juga tidak wujud. Jadi keliru misalnya ini kalau nate ngaji filsafat yang Islam sing alim-alim kados Ibnul Arabi kados. Kalau orang Kristen bilang Roh Kudus, Jibril atau Roh Kudus Allah itu bersemayam di Isa gara-gara ada istima terus jadi Tuhan. Istima itu ya tidak wujud. Iftirak juga tidak wujud. Rungokno tenan nggih. Misalnya ini HP, ini yang saya pegang tangan kanan apa? HP. Yang saya pegang tangan kiri ini amplop, pulpen non gampang. Amplop mari jarani duit nih, mas repot teng Indonesia nih. Padahal kalau di amplop gue batas kitab. Lengge, amplop kalau nih tulisannya gue naskah. Kalau nak sinau teng kitab-kitab aneh nih gue kalau kutip. Kalau kutip teng amplop teng kitab. Bukan kata amplop peruhin. Jadi wes orang suka tapi amplop isinya apa? Duit. Nah kalau isinya naskah. Ya ini HP ya, di tangan kanan saya namanya apa? HP. Berarti HP maujud. Mohon mikir lenan mohon, HP ini maujud. Tangan kiri kula pulpen, pulpen ini maujud. Ketika bertemu orang menyebut ijtima. Lalu ijtima itu wujud enggak? Enggak kan? Ketika saya pisah namanya iftirok. Jadi fal ijtima wal iftirok amroni nisbiyani la wujuda lidhatihima. Jadi jenenge kumpul lebih pisah itu sesuatu yang tidak ada. Sing ono yo HP, nak nemplek jenenge kumpul. Nak bisa. Jenenge bisa. Lah bela hak asasi manusia yang ngoten niku, nak bela wong jenenge hak asasi manusia. Nak nginjak wong jenenge nginjak hak asasi manusia. Tapi hak asasi atau demokrasi itu sesuatu yang enggak wujud. Sampeyan mbok bungok-bungoki piye ya demokrasi saya ini mati demi engkau. Goblok gak misalnya wong mati demi demokrasi. Lah makanya Islam tu mendorong aja sampai kau koyok wong kafir nyongko amak lewo no guna ni jebule mau koyok amun amun buat songko banyu jebule ora ono koyok kau nyongko demokrasi suatu sing sakral jebule barangnya ora ono itu bela Nabi Muhammad bela Imam Ghazali bela ulama-ulama piye wae ono wujute faham ke? Nah ono wujute ono kemungkinan ono komunikasi ono saling tolong menolong. Ada orang mati demi nyari makan, segoi orang wujudnya. Jadi aku paling anggil yang bab filsafat. Tapi manusia itu senang aja tertipu. Bikasara bim biki ati yahsabu dhamanu. Nah, jadi barang ra wujud, disangka wujud. Wow, kados amun-amun, disangka wujud. Jebule. Nah wujud, gue balikin malik. Kecuali begini, Anda bela demokrasi karena itu anggap amal soleh yang disahkan Islam. Berarti kan bukan karena demokrasi, karena panduan Islam yang membenarkan ada di antara bentuk Kalau berarti itu, kalau begitu kan Anda dipandu oleh napa? Islam. Misalnya ada orang kecil ditindas majikannya, terus kamu bela orang kecil. Wah, ini atas nama demokrasi tidak boleh. Tapi di hati kamu sebetulnya bela Islam, karena Islam menyuruh menolong yang lemah. Yang menolong yang lemah dalam konteks nasional, misalnya dibahasakan demokrasi, itu boleh. Tapi masalahnya juga nanti mungkin Rasulullah cemburu. Dadi sing apik ora jari aku tapi jari demokrasi. Lha kok ya repot meneh. Lah selama ini kasusnya begitu, semua kebaikan seakan-akan sumbernya dari demokrasi, tidak dari nopo? Islam. Menolong orang lemah, demokrasi. Membela kaum minoritas, demokrasi. Menegakkan keadilan. Dan aku tidak takok no Kanjeng Nabi. Dadi aku ora tau mbok sebut. Resiko lagi kan? Wes saiki semenjak ngaji ini kayak milih di, milih dipandu demokrasi atau milih dipandu Kanjeng Nabi. Tenan wani. Nah, engko nang isen ngarepe wong akeh lho, masalahe kan kurang gaul misal. Ya mulane wong kudu mikir, adinu aklun waladina liman la kelala. Dados sing wujud iku HP, sing wujud iku pulpen. Nak ditempelno jenenge kumpul, nak dipisah jenenge pisah. Tapi pisah mbek kumpul barang sing ora wujud. Lah barang ra wujud saiki udah dimani, orang mati demi demokrasi. Lalu demokrasi itu apa wujud? Lan ada orang tobat itu perkara niku. Nanti kalau saya di akhirat ditolong demokrasi kan ndak juga. Amalane pun bener, iman yang kenjenengan mbek Allah, mbek Kanjeng Nabi pun bener. Mergi iman mbek barang sing napa wujud. Lalu kedua, kalau Anda iman fungsinya makanan atau minuman atau makhluk selain Allah, niku bener wujud, tapi wujud yang berkesudahan. Makanya disalahkan juga sama Allah, wong barang berakhir berkesudahan kok mbok imani. Makanya namung iman be Allah Subhanahu wa taala mergo hayyum bak napa hayyum bak. Makanya Allah ngendikan wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Ki nak tawakal ya be zat sing ra iso mati. Karena ki nak percaya presiden mati, percaya ya wujud tapi mati, ya bingung bareng presidennya. Faham ya, duit ya hilang. Wis mati sik, malah sedurunge mati duit wis mati. Sing urip-urip kan kowe. Jadi duit pastine wis apik, tengok-tengok wis mati. Faham ya? Lah wong kafir senengane dewa-dewa ana amal, padahal hakikate kasarobi yahsabu dzam'anu. Mak, iki hebat di Quran. Terus uang itu kudu mikir. Jadi yang kita bela-bela itu barang sing ora wujud. Demokratisasi itu tidak wujud. Kita harus bersambung. Kita harus punya visi bersama. Sebab biasa uni-uni ini, kue kue tua saya kiki kue jog ngaji kulo nu mukmin. Mukmin itu pokoknya nak corak WAP islakoni atas nama perintah Allah. Mergo iki demi barang sing wujud. Ojo geman Allah rabu elok-elok no. Mergo berarti kue ngimani barang sing mboten wujud. Kalau saya ini akhlak diharani etika, kebaikan diharani norma, Allah itu tidak disebut kebaikan bersama, norma bersama. Jadi saya ini Allah itu silang. Wah, tidak barang apa jenis etika, barang apa jenis norma. Orang tahu ini Allah mengajarkan ini Rasulullah. Suwe-suwe bahkan orang itu sampai bisa bayangkan tanpa agama, karena merasa sudah bisa menemukan norma tanpa agama. Lalu lucunya banyak santri yang ikut itu. Ya suwe musibah. Musibah tenan niku berarti dekne imane koyo wong kafir kasarobi asabuzum anu napa ma hatta idza jahu lam yajidu tenan ketika dibela-bela nanti di akhirat demokrasi itu ndak ada sing ono Allah Allah nyalahno kowe sing ono malaikat mungkar nakir malaikat malik nyalahno kowe. Nah, makanya sekarang dilatih iman itu dimulai dari sesuatu sing bener-bener wujud. Liane iku amrun nisbiyun, ya amrun apa? Nisbiyun to amrun i'tibariyun. Ya mau kal istima wal iftira. Amun saya paham ya, terus etika, norma, demokratisasi enggak sesuatu yang wujud. Iku ahwal. Ahwal itu raiso nulung kuwe. Mulane syarat iso nulung sesuatu ini harus napa wujud. Lah setelah sama-sama wujud, sekarang makhluk itu ya maujud, tapi maujud yang bisa berkesudahan sehingga tidak bisa diimani. Faham gitu? Terus niki sindirane pangeran. Terus nomor kali, uang nak wes salah, iku koyok peteng sing tumpo-tumpo, peteng tumpo-tumpo. Niku ngeri manjen. Kalau niku duwe cerita niki kisah nyata. Ada seorang bakul mie tenan. Gih nate mondok, ya santri, ya pokoknya soleh lah, gak tau zina wongnya, ya ora tau tenan. Niku cerita kulo. bener jenengan Gus. Dolim itu mendorong kedoliman. Kula ora soleh-soleh wong ning kutho iku ya melok dolim. Jadi ketika dulu Keramat Tungkak ditutup, pertama lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ditutup itu Keramat Tungkak dulu. Sekarang jadi Islamic Center, dulu era Sutioso. Terus akhir-akhir ini ada Doli, era yang sekarang wali kota perempuan itu. Itu tidak yang pertama sebenarnya, yang pertama itu dulu Keramat Tungkak no? Jakarta. Ketika Sutioso gubernur itu kan saya ya Mbak. Karena dia kenal Yusuf Kordowi, saya itu karena ikut kenal anaknya Yusuf Kordowi dulu ketika nerjemah Figu Zakat itu. Makanya Figu Zakat diterjemah itu yang biayai pemerintahan apa? DKI apa? Jakarta. Itu terus sekarang di Jawa Timur ditutup Doli itu. Itu lucu kejadiannya itu. Bakul Mie itu janggal. Jadi karena di situ ada lokalisasi, supir taksi ya bisa nganterkan orangnya. Bakul Mie ya laris minyak. Bakul pulsa ya lain. Padahal orang-orang ini tidak orang pesina. Sesuai dia mikir. Buar ngapa itu tutup mikir. Waduh pasar pun tak. Lu ke pusat lah itu lucunya. Lah itu kedoliman. Bayangkan kalau kedoliman itu sudah jadi sistem ekonomi. Nanti buka untuk bakul warung, untuk pulsa, untuk taksi, untuk becak. Jadi ternyata yang protes ketika doli ditutup sudah hanya hidung belangnya, orang-orang sekelilingnya yang enggak pernah zina juga ikut. Karena terus sepi. Paham? Lucu kan? Lucu betul. Ya lucu. Dia akhirnya mikir, astagfirullah. Kalau santri elek tenan, kalau nanti ikut menyesal, mereka terus tokohnya sepi. Nah zulumat itu begitu. Kalau sekadung zulumat pasti menarik zulumat-zulumat yang lain. Karena yang tidak ikut-ikut ya jadi ikut kan. Begitu juga sebaliknya kebaikan juga gitu. Misalnya Wali Songo tutup, wah itu travel pariwisata juga pusing. Pebisnis Wali Songo juga pusing. Tukang parkir kawasan situ. Jadi adik kan Indonesia itu pemerintahnya Wahabi, terus Wali Songo ditutup. Itu yang protes juga mulai tukang parkir, bakul mie, warung dan sebagainya. Sama seperti nasibnya Doli. Artinya kebaikan yang membawa efek ekonomi, keburukan juga bawa efek. Masalahnya kalau tidak ada ulama, tidak ada yang menjelaskan, kebaikan atau keburukan ini sama-sama jalan. Nah, itu makanya ini pentingnya zakat. Ya, pentingnya zakat. Andikan tidak ada zakat itu habis kita. Kula nu jan di kanca akrab kula. Kula nggih sering dikeki dhuwit piyambake. Nate cerita kula, Gus kula niku tiyang Lamongan, mergawe teng Jakarta. Jadi warung kula warung Lamongan. Niku nak sing jajan mulai jam 4, jam isak niku sing normal lah Gus, kadang ibu-ibu ya normal. Tapi anggere mulai jam 2 dalu Gus. Wah niku jarang Gus wong normal. Wis kuwi anggere husnudzon wong apik. Husnudzon piye Gus, wong ngrayune ning arepku. Transaksine ning arepku. Meksa husnudzon iku ora iso. Ini santri. Lah duit ni ku ya tak gue mesli adik kulo yang mondok. Iku hukumnya biye Gus. Dari jam 4 normal, tapi angger jam 2 ke atas, gak normal. Ya tak gue ni. Ya nak gue macam santri tenan jam loro tutup. Wah pas rame Gus. Repot. Dari. Tapi gue josok suci dewe. Podo aye di semua bisnis gitu. Nanti misalnya gue rade warung, tapi supplier berasnya Ruhin Mustafa supplier roti ini berduai tetap mulanya yang disesali ulama modern kenapa ulama dulu mencontohkan i'anah alal maksiat contohnya kok adul pedang yang begal faham ya berduai adul pulsa yang hidung belang itu selingkuh gak betul mulanya ada ulama modern kritik ulama di sini ya tuh nyontok no nulung wong dolim amen adol pedang lah masih wong dolim nara buat doli segor lemes ya raiso munggah bodoh ya betul gak berarti sing dosa ya adol segor adol pulsa ya bodoh adol alat bangunan bodoh wong terus do mojok ning gubuk lek bodoh ae kabeh nak donya ku bodoh ae kabeh lah yo mulane iki kan cerita wong falatu zakku anfusakum wa alamu bimanita. Mulane wajib zakat karena kita itu tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung tapi efek dari perilaku kita sistem kita. Kula nu de santri supir bis. Niku riyen sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan tak kon nyoplok aja dosa tulisan iki. Iku nak sing separuh bis iku ape maling utawa ape ning gone prostitusi. Apa mana gitu, nggak semoga kabul kajat ya. Alah repot, serau sangono. kowe nak pancen kenian ndongakno ngene, semoga yang baik kesampaian. Ape. Atek sok suci semoga kabul apa? Berarti sing maling ya kabul kajate, sing kepene tempat maksiat. Kabul kajate. Lha iku pengiran. Dadi zulumat itu ada. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing kondange Sultanul Aulia. Kula berkali-kali fatwa teng ngene majelis-majelisul ilmi. Syekh Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawon bingung ngadepi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyhur tuh. Kalau apal takbir itu, kalau nganti saat ini saya apal. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Mergo nak ain ora iso halal 100%. Sampai beliau berani bertau ain ora iso halal 100%. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab Al-Hunyah. Litoli fitorikil hakim. Itu satu-satunya kitab beliau paling populer. Saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini. Al-Hunyah litoli fitorikil hakim. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah, tapi ainnya tidak akan halal. Lah kok halal bi? Misalnya kita jadi supir. Supir, ana wong dagang kan ya. Bayar normal, ape adol pecel ning Beringharjo normal. Engko wong sing ape riba, ape ngantor ning lembaga riba dosa. Sing ape ngantor ning nggon prostitusi dosa. Sing ape ngantor ning mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir pokoke anggar ana sing bayar ya. Berangkat, lah itu fal halal halalu hukmin, kita nerima uang itu halal karena secara hukum. Tapi kalau ain dong copet misalnya bayar kue nganggu uang hasil copet, tuku pulsa dari uang hasil copet. Lah sing adol pulsa santri go salam tempel mbek kiyaine ayo. Ndak usah munafik, ini kalau ainnya ndak bisa tetap. Bisa ayo. Sakit boten, ndak bisa. Kalau ainnya pasti bulat mun. Warunge padha. Wong soleh marung mangan nggo kekuatan salat. Nak wong dolim. Rokel guyu rokel paham lah itu. Dia cerdas nang keterangan ngono cerdas, cepet paham den. Itu. Ayo santri tuku pulsa nggo silaturahim pengumuman ngaji. Nak wong tukang selingkuh. Terus hukumnya adol pulsa piye? Oh cakrien Gus. Dadi adol pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. Enggak adol beras ya bodoh. Yang makanya untuk toat silahkan beli di sini. Yang ndak jangan. Nah, misalnya ada pengen ngono wong bodoh ini tetap akeh kan. Ayo sing halal piye jajal. Kayak contoh tukang parkir. Lah kok nak misale wong selingkuh, oh ayam mergo mobil ora sing jaga. Berarti ke melok memberi kontribusi ayeme. Nggih mboten. Kenek kabeh. Wani fal halal halalu hukmin la halalu ainin dari Abdul Qadir Jilani halal iku muk hukum ora iso halal ku aini. Mulane wong alim-alim rata-rata nak di dhuwit lomo, kuwatire ya dosa. Pekno pangeran neh kok pangeran neh aman. Kaya kula ora pati di dhuwit suwe-suwe, perkara niku di dosa tenan. Ora iso halal hukum. Ayo misalnya bakul kayu ta bakul bangunan nak nang tuku kok takok idamel nopo? Berapa aja kok wong soleh-soleh itu koma nganti mati ra genti-genti. Nah saya misalnya kayak contoh toko tasbih Gus, nah tasbih mesti gue wiritan lo cara faham babi wong wiritan macam-macam sirik malah dosa gede ruwet. Enggak misalnya tasbih bener bahannya tasbih benangi segawe Cino segawe non muslim. Enggak wong muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, enggak sugih wong non muslim dinggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jari Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceplok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Oh iya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udan mlayu, 200 mbek ngombe mergo nggo kafarah. Dadi ahalul halal al-ma'un nazil minas sama. Halali halal iku. Banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badan iki ya ngrene udan. Ada liane salam dhewe kok kiai lah misale kiai disalami templek santri. Santrine soleh bakul pulsa, tapi sing tuku pulsa. Dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh, lebes digo kendaraan. Wis ta digo khusus wisata wari songol lah. Tetep ana maksiate.

tetap kalau gini sudah dzonan kawiyan mau ke arah maksiat. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya ruhin macak santri mau masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge dzonan, dzonan yang imbang. Nak delok jam 11 pe nyopet jam. Tapi nak delok masjid ya pe iktikaf. Lah ngono niku mahalul ijtihad, kalau gitu mahalul apa? Ijtihad. Faham sih kalau lah beragama itu begitu ila yaumil qiyamah. Makanya mbok kiai yo paling soleh sak donya ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulane eling-eling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal halal hukume ora halal aini. Mulane aku hukume halal yo halal tenan kados Raden Asnawi ku masyhur Raden Asnawi Kudus sing termasuk buyut kula. Wah niku ora tenan. Wong alim rata-rata ora. Nggih, Raden Asnawi pernah cek buyut kula namine Hafsah niku nang undang Mbak Asnawi misanan. Wah niku ora tenan. Di dia itu karena kiai terkenal pernah revolusi Cina. Walhasil saking mangkle wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi, gawe pesta daginge daging celeng, daging asu. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia ada wali. Ternyata dia manusia. Bareng wis mangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang kau, yang Pak Kiai makan. Enggak tahu saya. Wow, semua daging dagingnya asu. Dikira kan Raden Asnawi malu. Alhamdulillah. Munggo ra dibodoni cung yo ora tahu mangan daging asu. Apa? Lah nek wong alim murahan kapa? Sumpun nang pol Raden Asnawi ketok sowo. Alhamdulillah cung yo munggo ra dibodoni ora tahu mangan daging. Wis ora rasane halal cung. Karena ndak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak kue supir taksi, kue supir bis, bawa uang apa nyopet, bawa apa ngerumbal yo, halal, murah roh. Tapi masalahnya contohnya rukir mau roh apa di doli lah, itu rewel. Pelanin ada orang roh di gua. Tadi gua pentingnya ngaji fal halal, halalu hukmin, eling-eling fal halal, halalu hukmin lah halalu. Ainen gua je eling persis takbir yang ngatun. Jadi setengah ini halal, halal hukum, orang halal. Ainen. Ora halal aine mboten saged dhuwit sing sampean cekel sekarang tuh siklusnya sudah dari siapa saja. Digawe wong kafir disahno BI World Bank, wong kafir-kafir tok sing legalno. Dhuwit paling halal ya Arab Saudi, lisanil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis paling halal ya kalimat thayyibah digawe ngalor gitu. Mulane ora kiai dibantah, teng iki ora ana keterangan. Dhuwit iku lagi digawe diambung setan. Mulane wong seneng dhuwit iku balane. Ono santri itu, buatan bah duit Arab Saudi. Tapi ini ono tu sana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang yang kita lihat ada keterangan duit itu sedurungnya dia darah, dia abang apa? Ibu kecuali duit Arab apa? Saudi. Karena ada ono tu sana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi akhirnya ngisah ini repot. Tak kok celana belakang raiso. Berarti kayak nunggui kalimat thayyibah. Raiso. Jadi repot, malah akhirnya repot. Faham gitu, terus eleng-eleng. Jadi sing darani halal, lu halal hukumnya, ora halal aini. Apa mau nuruti halal aini, sak dunia ora ono barang halal. Keramik yang di Arab Saudi saja, untuk masjid Mekah Medina, sanggeng Italia. Padahal sing gawe boroh najis. Mbah ora. Wong keramik gawean Bantul, ya elak, seneng yang Italia. Malah ini bener Abu Hanifah. Abu Hanifah nak berpendapat ya, nak. Cara wong Syafi'i iku sirjin, sirjin itu tletong, lihat tletong sirjin bahasa Arab. Nah ana boto bahane sangkot tletong, maksudnya lemah wis campur tletong macam-macam. Kan gak mungkin wong gawe boto ana tletong disi pirekno terus diubah kan boten tletong campur pisan aja. Iku hukume piye? Cara mazhab Syafi'i iku tetep najis, mergo urung diubah. Nggih. Tapi cara Abu Hanifah, anggere dibakar iku suci. Mergo cara Abu Hanifah alat tathir iku telu. Siji iku banyu, nomor loro turab, nomor telu nar. Geni ku alat napa tadhir. Abu Hanifah dalile nak wong nak maksiat iku diobong ning neraka. Lah engko nak dosane ilang, najise ilang dilebokno swarga. Mulane fanar alatu tadhir. Mulane dadi kok ruhin kepengen suci. Wah angger diobong suci. Carane cara madzhab Hanifah boto iku suci mergo sing lewati alat tadhir iku al-ikhraq binar. Fa inna Allah ta'ala tahharu ajsadal mukminin binar. Mergo Allah sok ben nyucekno wong mukmin lewat di obong pelane fanar alatut tathir. Jadi pena, mana nak ono masjid dibangun bek botol, bek gendeng, sing jari ini, sing gawe raro najis, orang Hanifah suci. Mereka sing lewati alat. Jadi misalnya ruhin, sampai solat, raro lemah, raro banyu. Jadi itu lama, faham gak? Dieling-eling gak? Kalau balik ni malah lagi pentingnya ngaji. Ya. Jadi ojo geman iktimat bek barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud. Hak asasi manusia yo ya tidak. Wujud. Ini tidak bisa anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka barangnya orang wujud. Kasarobi yahsabu dhuma'anu ma. Nah, kasarobi mbiki ati yahsabu dhuma'anu ma. Kecuali tadi, anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh Islam. Dan anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam. Misalnya ada orang dolim, orang fakir ditindas. Terus kaya bila orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh nopo Islam. Bukan itu penting gitu. Terus ben sampean sampean ketemu Allah niku iman mbek barang wujud. Mulane pertama sing dikenal Islam niku fawau maujudun qadimun baqi. Mergo qadimun kenapa? Karena makhluk itu tidak qadim. Makhluk itu wujud tapi tidak qadim. Ya tidak baqi. Mulane bedane Allah iku mau wujud qadim nggih napa? Baqi. Alam tarono torani ngati sira annawah ing satemene wa ta'ala yusabbihu wa maca tasbih lahu maring Allah sapa man sapa wa fi samawati kan lan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minat tasbih lan iku sebagian sange tasbih salaton te salat. Dadi wong nak salat iku mesti maca napa? Tasbih. Wa ta'iru lan kabeh manuk. Kabeh manuk maca tasbih jamu ta'irin utawi lafat ta'iru jamae ta'ir. Bena sama kang antarane langit wal ardi lan bumi. Safatin khali ngepakno to khali nglep napa jenenge ngepakno sayap utawa mbuk buka sayape halun ae basito teneng sing kang ngeyar kabeh utawa buka kabeh ajnihatahunna ing napa ajnihatahunna ing sayap-sayape manuk kulun te saben-saben siji kot alima teman-teman pirsa sapa Allah Allah salatahu ing salate kulin dadi kabeh manuk kabeh kewan malah maca tasbih sing ora jelas yo manusa niku separo maca tasbih separo ora anak kabeh kewan maca tasbih kira sak takok ora carane piye terus bahasane piye dikandani kok malah takok carane iki malah lucu. Iku tuh galak tika dan mulanya aku lah seneng model cangkemelek ulama saat ini kini seneng. Jadi nak ditakoi cara nih piye? Yo ku mangan gedang iku, mangan gedang iku dari dokter gizi ini gizinya banyak. Terus kita takok manggonin yang dirupane piye? Nak tika dan gizi rata kok, nak tika dan agomo takok. Tiara seneng ya gabi agomo. Lah ya kalau orang dibilangin gedang itu ada gizi kan gak takok, neng di manggonin, rupane piye? Tapi nak dikandani manuk maca tasbih. Suarane piye? Carane piye? Nek repot semanjan wis rantuk hidayat dadi apa uteke iku wis pokoke anggere berbau agama iku. Nggih pancen wong elek critane ngoten idza dzikra wa wahdahu iku disirekno tapi wa idza dzikra ladzina min duni idza hum yastabsyirun. Kulun te saben-saben wiji kuat aliman teman sapa Allah Allah salat ing salati kulin wa tasbih lan oleh maca tasbih kulin. Jadi kabeh ning donya iki liyane manungsa udah sering maca tasbih, sering salat. Ya kowe ora ros. Kowe ora usah takok carane. Kados kowe iman nak gedang ana gizine, sego ana gizine. Kowe ora tau takok kan manggone ndi carane piye. Wallahu ta'ala wa alimun tatsing birsa bimakan perkara ya faluna kang padha nglakoni sapa ngake fi tetep ing dalem iki dawuh taghlibul aqil te menangno dhamir akil. Maksudnya ya falun dhamir sing nganggo akil. Walillahi lan kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Jadi namung Allah sehingga ada langit bumi lan sak isine. Mulane nek Allah darani halal ya halal. Senajan to iku wae maling wae bajingan nek cara Allah darani halal nggih halal kados ghanimah niku. Faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ghanimah iku barange wong kafir. Ketika cara Allah nak perang kalah dianggap wae wong Islam ya wae wong Islam. Mergo hakikate ora wae wong kafir wae Allah Subhanahu wa taala. Bojone wong kafir perang kalah. Ya dadi amat senajan to bojone wong kafir tapi cara Allah halal ya. Halal termasuk sing halal kan amat sing didapatkan perang musa wong napa kafir muga kabeh wae Allah nawa darani halal ya halal hukume manusa wis ra ono. Lah misale wong kafir nyongko iku wekku ya ora iso pokoke nek Allah darani halal ya halal misale ghanimah wae. Lah nek nuruti hukume manusa niku repot. Nggih kula contone hukume manusa paling elek niku pancen anut pribat niku kula di conto sing paling nyata. Ana bajingan kondang gak tau konangan utawa koruptor paling gampang. Koruptor urung ketangkep KPK. terus dicolong. Iku sing njupuk barang ini ngomai terus darani maling. Padahal luwih maling koruptor ya. Ono wong maling tukang penadah sepeda motor limo, gak tahu konangan. Terus ono wong maling nyolong. Iku sing di omah lah, maling kurang ajar sepedaku dicolong. Mulai dewe Imam Syafi'i al-kaulu kaulu sahibil yad ning fekeh repote anggere sing nyekel dianggap sing duwe. Mulane maling sepeda motor limo ning omahe kok ana wong nyolong, ya sing nyolong darani maling. Padahal malinge ya kok hasil. Maling. Nek ana maling jajal dicolong kok njuwan cuk, sepedaku dicolong wong. Lah dekne dhewe entuk kok endi? Entuke ya kono apa? Nyolong. Mulane ngendikane Imam Syafi'i kula tak kenang. Ciri utama kebenaran itu satu, yang melakukan tahu benar. Ciri utama kesalahan satu, yang melakukan tahu salah. Imam Syafi'i nanyontokno gampang, koyok maling, jajal dunyane colong, kok ora miso-miso. Harusnya dia kalau nganggep maling mubah kan dunyane dicolong, baguslah. Podo gitu lah. Ndak tetep bengok-bengok. Mulane terus dadi anekdot masyhur iku, maksiat tetep maksiat setan wae roh maksiat. Lah umume setan ku nak ana maksiat ku seneng kecuali sitok nyelingkuhi bojone setan. Wah nek iku setan lah ngamuk. Dadi satu-satunya maksiat yang setan pun ndak seneng ku nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ora seneng. Iku satu-satunya contoh maksiat sing setan pun ndak seneng. Lah guyonan wonten niku penting karena itu tadi hukum itu kalau nuruti pandangan manusia dawuh Imam Syafi'i ku ruwet. Mergo al-qaulu qaulu sahibil ya anggere sing nyekel sawangane sing duwe. Jadi kados koruptor sing donyane akeh duwe alpat macam-macam itu nek ana sing nyolong sepeda montore sawangane ya salah padahal dhekne dhewe hasil colongan. Ya, tapi ki bener nyolong ya keliru nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten niku. Lah mulane walillahi mulku samawati napa wal ard. Yes, pokoknya itu kabeh wae pangeran, nak pangeran ngalalo lewat hukum syariat ya. Nggih jadi halal contoh paling gampang iki napa ghanimah. Ghanimah iku perang mek wong kafire kalah otomatis donyane dianggap milik orang napa Islam. Berhubung ana sing duwe wong Islam ngerasa dosa nak mangan terus dihalal Allah lewat ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Terus lagi wong Islam angsal mangan. Ya mergo kabeh wae Allah wae. Walillahi laniku kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira dokumen to khazanah. Khazanah napa manane? Gudange udan warizki lan rizki warna bati lan tanduran. Wa ilallahi lan maring Allah sarasan almasiru tenggon bali almarji tegese nggon bali. Sampeyan ke bali ning Allah ora ning demokrasi ora ning HAM ora ning hak asasi napa manusia. Jajal wong sing pejuang HAM sampeyan nak mati. Pangeran nem sapa? HAM Gusti. Sing nyafaati kuwe sapa? HAM Gusti. Ya wis kowe goleki HAM, goleki. Nganti mati, nganti akhirate berung ber yo. Mulane ngendikane pangeran nak nyindir tiang-tiang kafir fada'uhum falam yastajibu lahum bungok-bungok golek pangerane, golek HAM ora ana. Mulane wadalla anhum makanu yaftarun akhire sing digoleki ora ana. Sebagian ayat isine wadalla anhum makanu yaftarun. Dadi iku pangeran dingpen mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki. Iman mbek Allah iku filosofinya paling mateng mergo iman mbek barang sing wujud ya iman mbek barang sing napa wujud. Sementara demokratisasi HAM macam-macam tuh ora barang wujud. Ilmu ngene iki wis langka, mergo wong wis dewa-dewa anu demokrasi sedemikian rupa. Mulane ana wong kafir, wong Kristen bela Isa iku ana bersemayam Roh Kudus, ngene-ngene. Bersemayam istima iku ya ora barang sing wujud. Mergo istimak iku barang sing ora ana, paham ya? Kados kula nyontokno pulpen mbek HP, HP-ne ana, pulpen-e ana, istimake ora ana. Artinya istimak kan ndak seun salis, ndak sesuatu ketiga yang wujud kan? Paham ya? Angger dipisah iftirak, ngikul kumpul. Misalnya kaya kula kumpul mbek Ruhin jenenge istimak. Tapi istimak itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak wujud. Iku pentere pangeran dadi mulane apa iku ngendikane Imam Sanusi sing iso ngilangi kekafiran memahami al-usul al-arba'ah termasuk ngenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibari. Barang nisbi kados wau ubuah mbek bunuah itu bohong-bohongan. Kaya aku jenenge Baha, bapak kula Kiai Nur Salim jenenge Nur Salim, mbah kula Nur Sam nggih jenenge Nur Sam. Iku wujud. Terus ana jeneng. Jenengmu modoni ubuah, ubuah bunuah iku nisbat. Berhubung bapak di anak kula diarani Abun, tapi jeneng Abun ini gak abadi. Tak takono Mbah Nur Sam, bapak kula jenenge Ibnun. Lah kula jenenge Ibnun. Kula dhe anak jenenge Hasan, darani kula Abun. Paham. Lah kula ora iso mbok sembah wong gak jelas. Dadi kula darani Ruhin niku misale bodho wong alim kula, tapi murid Ruhin ora ana wong alim kok Ustaz Ruhin. Wah repot to. Paham nggih? Ora ana bare, lho nggih Abun, Abun Ibnun piye kelem darani? Kaya Mustafa Jenggot jenenge apa? Abun apa Abun apa Ibnun? Gak makhluk iki lho jenenge sapa? Abun apa Ibnun? Abun. Cara anake. Jare bapake? Ibnu. Jare bojone? Jojo. Ya sing ngono gak jelas. Lah terus Mustafa iku apa jane? Ya Mustafa. Dadi bunuwa ubuwa iku nisbi, gak ana bari. Lah iku ya ora wujud. Maksudnya ora wujud ya ora ana sing ana Mustafa. Faham ya? Lah iku nang gone ilmu mantek dipelajari. Dadi sing wujud tenan ya Allah niku, liyane iku gak jelas. Karena wujudnya kadang iktibari, kadang nisbi. Lah terus ngaten iki ora ana apa-apa ujug-ujug kita koyo dhewe presiden. Wah iku ketua kita, pimpinan kita, kita anak buah. Piye ujug-ujug ora ana apa-apa? Darani ro. Wong presiden sing dadekno kita, kita sing milih. Nak delok kita sing dadekno ya kono anak buah kita, ngene sing ngangkat. Penak koyo ujug-ujug kita sing dianggap apa? Anak buah. Mun nek takok iki Gus dina ndi presiden? Gak sing ngangkat presiden. Wong kok ambek presiden cek wedine cek takzime kan. Mergo nisbi ya ana ubuah. Lah ana pangeran ra iso, pangeran tetep pangeran, ora di bapak, ora di mbok. Mulane kenapa pangeran ra di bapak mbok? Mergo kok ana nisbat. Ayo pangeran ketemu sowe tetep pangeran. Ayo apa menjajal? Ora iso, bekhilaf piye tetep pangeran, tetep mentor dadi pangeran. Ayo bekhilaf piye? Nah, mulane pangeran ulam jalit walam yulat walam yakullahu fanakan. Kira tau mikir ngono to? Nah, ya mulane wong gampang sirik perkara ne percaya nisbat, percaya iktibar. Padahal nisbat wa iktibar sama-sama tidak wujud. Mulane penting ngaji-ngaji, ya ngaji ilmu niku penting. Ulama harus ngomong terus. Aja nuruti selera ngomong ngene swarga, nang ngene swarga mari enak. Pokoke ilmu harus diomongno. Ben tauhid kita tambah mantep, nggih, tauhid kita tambah nopo. Banyak tuh orang-orang yang tobat yang pro demokrasi mereka mikir aku nak mati iku golek iku ning ndi demokrasi iku ning ndi terus HAM iku ning ndi marbuka HAM mama nabi buka HAM mama kiblatuka HAM ya terus di wae Allah kok nyeluk fada'uhum yo do nyeluk tapi falam yastajibu lahum yo ora iso jawab pas falam yastajibu waro awul azab terus doroh anane ngomong sik so, ngeri. Mulane imane wong kafir dipadakno kasarobim biqiati yahsabu dzam'anu ma. Dadi lengi-lengi pentinge ngaji terus mulane kan nyebut Allah iku sing wujud. Mulane ulama dhisik marai penting kowe iku iman mbek barang wujud. Fa wahu maujudun, sing qadim, sing baki, sing mukhalifun lil khalqi. Dadi mukhalafatul lil hawatisi. Mun jelas ge wa ila wa hilan maring awas sarasan al masiru tegon bali al marji utik sing bali alam taro mun waroh ge keputusane Mustofa niku bapak ta anak ora jelas kan sugih apa melarat yo ora jelas jare wong sing tau ditolong Mustofa dekne anggap dekne bos dekne melarat yo dia anak buah atus Ruhin yo wis ora sugih yo duwe karyawan aku dhewe yo ina-inane wong karyawane Ruhin wong ngene darani bose subhanallah pangeran ini uang wis melarat lah kayak bos-bos cilik kan jadi anak buah itu daerah ini bosnya itu ya apa? Bos anak buah melarat itu apa? Ya bos tuh padahal Ruhin jadi atasan mana? Bos kok atasan nih? Atasan apa? Ya terus yang bos apa? Ya, ya yang paling gak bisa ditawar namanya Allah ini tertinggi dan gak mungkin jadi karyawan rana nisbi kan? Ora ana napa? Nisbi melane dari ulama tauhid sing ora ana nisbi, ora ana itibari namung Allah Subhanahu wa taala. Melane walam yakul lahu kufuwan napa? Ahad. Alam ta ana ta ningali sira ana wong sak temra wa taala wis jiku giring sapa wa taala sahaban ing mega ta mendung. Ya suku hutik sing giring sapa wa taala ing sahab birifkin kelan alis. Sumayu alifu mongko nuli nyusun sapa wa taala benahu antarane sahab ya dumun sing ngumpulna sapa wa taala ba'da sebagian sahab ila ba'din wa sebagian Faiz alu mongko gawe sapa Allah taala alqita'a ing pira-pira napa qit'ah pira-pira napa gumpalan almutafarriqata kang pisah-pisah. Qit'atan wahidatan digawe dadi gumpalan sing sitok. Maksudnya disatukan dari sekian arah. Sumaj aluhu mongko nuli gawe sapa Allah taala ing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpukan bersap-sap. Ba'du te sebagiane sahab iku faqa ba'din ana ing sebagian sing liya. Di atas sebagian sing liya. Fatara mongko ningali sira alwatqa ing udan. Ail matara tegese ing udan, mbok tingali yakhruju ingkang metu apa alwatq min khilali sanging sisi selane sela-selane mator. E kharijihi tegese makharijihi wonten mime nggih. Tegese nggon metune mator. Wis pokoke ngoten iku jenenge udan. Dadi mos wae wae nggih, men halal tenan nggih pokoke. Angger ana udan ngombe sithik. Aja nganggo gelas. Gelas entuk kok sapa? Gelas entuk kok sapa? Bahane kok ndi? Ujung-ujunge pabrik gelas terbesar Cina sing gawe wong komunis. Nek nah, tuku gelas berarti nyugeno komunis. Eh, ora ono bare. Ana udan melayu metu ngombe mlebu meneh. Ini udah ini dawuh Imam Ghazali. Mulane riyen wali-wali riyen nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. Maksudnya ora kudu perawan, mergo tawasule mek barang sing suci. Lah sing diwarai goblok malah diadai. Ya malah masalah to. Malah jebule napa? Diwadai. Berarti malah masalah. Ya sing lara iku tokno-tokno udan. Sampai malah mati to kanyeben. Sanane wis ora usah ngono, wae mati yo ben mati wanane. Wae berangkat kok wis mati ben mati. Ya. Fayusibu mongko wa yunazilan nurono sapa wa ta'ala minas sama sanging langit min jabalin ing gunung, maksudnya gunung es to gunung udan min temin zaidatun zaidafia kang ing dalam jibal min barotin te bangete panas, maksudnya diarani gunung mergo es ku gumpalan, gumpalane kaya gunung fis sama badalun bi adatil jari, dadi badal kan baleni huruf jir min barotin kang yaiku udan gunung, gunung es ae ba'dihi tegese sebagiane barot. Fayusibu mongko ngenekno sapa wa ta'ala biklan barot man ing wong yasau kang ngrasakno sapa ing man. Dadi sebagian daerah ana udan salju, sebagian ora. Iku ya Allah kabeh sing ngatur. Ora kok udane salju sing milih. Ya mergo wae udan yo barang jamit, salju nggih barang jamit, enggak bisa mengatur dirinya sendiri. Nganti udan salju anane ning kene, ora ana ning kene, kabeh kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusibu bima yasa wa yasrifuhu. Amma ya, saya sebagai kare iman ni enak. Kau jadi orang mukmin, enak. Sebagai kare iman, orang melok ngatur. Kenapa nih kena hujan salju nih kena ora? Ya, mereka sing ngatur ngono. Mereka misalnya berjawab, karena angin ini, kena ditakoni. Kenapa angin itu begitu? Ya, karena di belahan Afrika itu ada segitiga ini. Lah, kenapa segitiga ini gini? Sesuai kan, ya kaku hati. Sesuai sembuh raro, pokoknya ngono. Lah daripada ngono kesuwen kau ilmuwan, mendingan kau orang Islam. Mas, pokoknya sing gawe ngersakno ngono damai orang Islam paling ke. Kok repot, kenapa? Repot. Kenapa kok mati lara ngene iki ganas ngene ngene? Lah kenapa kok lara? Mergo terinfeksi ngene virus iki ngene. Mergo kakan impor pakaian bekas ngene ngene ruwet. Nah cara santri gampang, kenapa mati? Wis ajale entek. Dame. Dame. Kowe orang Islam itu simpel, jawabe napa? Simpel. Yo repote tenan, yo tenan-tenan, jeneng kontrake wis napa? Entek. Mana kalau kita kau itu yang kena apa? Kau suka mati? Ya, berkurang urip. Berkurang urip. Mati berkurang urip. Wakian analisis ruwet ini. Ruwet tetap goblok. Akhirnya kan tetap goblok. Mana bener Abu Bakar? Dia lorot tak kena dokter. Tak kau aneh sinis. Apa dokter yang raiso mati? Kau apa ngobati aku? Gak cuma dokter yang mati. Abu Bakar masyhur. Mata tabib wal matbub jami'an. Dokter yang saksi di dokter kok mati kabeh. Ngane masyhur Abu Bakar ora gelem berobat dokter iki aja niru. Makome ora tok malah gremeng tok. Jadi cari Abu Bakar ono masyhur sampai dadi pepatah mata tabib wal matbub jami'an dokter sak sing didokteri. Ya mati kabeh. Ngane pas sampai ditang ngurus ngene takoke ngono. Aku dano dokter piye nggih kersane ngobati jenengan. Lho dokter iso mati tok ora ge saged ya wis mata tabib wal matbub jami'an. Fayusibu mongko mekena ana sapa taala bihi kelawan udan maning wong yasau kang kersane sapa ing man wae srifu lan nggone sapa wae ing udan aman sanging sapa wae yasau kang kersane sapa ing man wis kabeh kersane Allah ya kadu meme ya krubutik sing meme apa sana barkihi apa kilate kilate udan lo sinare kilate udan lum anuhu ana sing maca lama anuhu lum anuhu apa kilate napa iki tiyang mriki ndarane apa kilat ya kilate udan iku ya dadi iso ngilang napa kilat bil absori ing mripat maksude wong nak sering ndelok kilat teman-teman iku iso iso picek maksude iso rusak mripate iki mergo napa sinare terlalu tajam anadhirati kang nilaya kemaring sana berkihi ayakhtafu hati kese napa nyembur napa ikhtitafu njubuk sing ora sing keras iku ikhtitaf nyamber ya masyaallah cak angel iman kula nu biasa bahasa Arab sering sinau dadi nak maknani Jawa malah bingung dadi kula biasa maca kitab ora tau tak terjemah ora tau tak maknani kan dadi akhirnya nak jawabno iku bingung nak kowe kan ngarapnone bingung dadi pinter artinya Anda sangat Indonesia gitu loh jadi ngarapnone bingung nak kula kan walian ng Indonesianane bingung lan kula rapati nasionalis dadi kula ora dini kok lebih nasionalis Anda karena kebingungan mengarabkan. Kalau saya kebingungan mengindonesiakan. Yaqtafu hatta kasewa napa? Nyamber apa sana barkiha ing absor. Yuqalibu malak male sapa apa wa alaila ing wektu bengi wan haran ing wektu rina. Ayati tegesena kana sapa taala bikulin lan saben-saben suci min huma sang lailan nahar badal al akhari sale dadi gendine sing liya. Rina mbek bengi ora melok ngatur awake ya namung Allah taala sing saged ngatur. Inna fi dzalika satamriku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh taklib tegese mulak malik kabeh taklib tegese mulak malik kabeh la ibrotan yektine dadi ibroh nggih dadi napa teladan dalalah tanto dilalah tanto sing dadi teladan lilul absori kedhe wong king duweni absor sing duweni napa pemikiran sing bener li asabil basair tegese kang duweni pira-pira pemikiran bener ala kudratillahi taala ing atase kekuasaane Allah taala. Wawahu ta'awai kholako gawe sopa Allah ta'ala kula debatin yang saben-saben kewan sing gremet yang bumi khayawan yang dikasih khayawan kabeh digawe mimain sangking unsur banyu atau sangking banyu nutfatin dikasih sperma utawa mani famin humongko iku setengah sangking kewan kabeh man utayono kewan yamsi kang kumakobo kewan ala batnihi yang atasi watengi kewan kal hayat kau dini ula wal hawam lan piro-piro kewan sing melata wamin hulan setengah sangking kewan man utai wong yamsi ala rijlen sing ana sing mlaku mbek sikil loro kalinsani kok dene manusa wa tairi lan manuk wamin hulan setengah sangking kewan may yamsi ala arba sing mlaku ning sikil papat kalbahaimi kok dene kewan napa rumangkang nggih kuna namane wan naami lan kewan-kewan sing nggih wau napa raja kaya ya khluku gawe sapa apa-apa mak perkara ya sau kang ngersano sapa wae mas kabeh ora melok milih. Paling tidak kowe ngeten lho. Kenapa manusa sikile loro? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti sikile sikil loro. Kenapa sapi sikile papat? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti diparingi sikil papat. Wis ben ngono ya khluqu wa huma ya sa, mung sing gawe pangeran kok geger wis ben kok. Tapi kira iso darane angger sapi mesti sikile papat. Lah kok kadang-kadang ana sapi aja sikile 6. Mas mbah barno ae, pokoke pangeran numbarno sing ditu ya kok loro ben wis. Mulane jare hikam dait tadbir fama qoma bi huiruk latukim bihi nafsak. Ki ora sama lo ngatur dunya wis diatur sing duwe, barno ora wis penting nyekseni nek Allah iku kuwasa. Ki ora usah ngatur-ngatur. Mulane wonten kiai alim alama iku ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akar. Lho kezaliman kebatilan iku wis ditedir Allah ana nganti kiamat dadi akare reso diberantas. Mok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya. Iku malah bener. Namun seakar-akare iku ora iso. Setan iku jek urip, kezaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkara niku keangkuhan. Ora usah, polisi ora usah ngomong setertib-tertibnya ya ora iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana, mlane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya ulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong rapati ro agama. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Manis, berantas korupsi sebisanya. Jaga ketertiban sebisanya. Ini sepanjang gitu tuh bahasa Tuhan. Tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar. La yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Seakar-akarnya enggak bisa. Mencintai istri ya sebisanya. Kowe ora iso nyintai bojomu tenanan. Ayo, piye jajaram? Wong di hatimu ada yang lain. Samunafek. Ah takoki kowe seneng. Lho kulo biasa takoki bojo. Eh takoki Gus kowe nate seneng kulo tenanan. Ya seneng biasa ya. Biasa. Tapi gue seneng aku ya biasa. Aku ya ngomong fair. Gue seneng aku ya biasa. Semoga urip sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu. Liun fikdu saatim min saati. Wa man qudira alaihi rizquhu ya falyun fik mimma atahu. Pokoknya saisane. Mana wong alimu gak siap ya dengar omongan yang berantas korupsi seakar-akarnya akan menjaga ketertiban presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera terus ora iso mulai dise wong pinter mulai dise wong Amerika wong Uni Soviet ora iso sedunia ngene-ngene ya. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang-pirang zaman Nabi Muhammad sugeng ya ana wong zina ya ana lian wong sing ra ngaku zina ya ana sing zina nganti dirajam kados mais ya memang begitu. Kula nu diwasiati mbek guru-guru kula, wong nak tambah khusyuk tambah pintu, perkarane mau mikir. Tapi wong tambah alim iku gak khusyuk, tapi bener. Kadang ana ono nggih wong alim, wong kiai soleh, soleh lho. Terus ngeluh aku nak mati nyekel agama sapa ya apik peduli ambek agama, tapi ya sombong. Ngawur. Perlu ditobatno nak ono ngomong ngono perlu ditobat. Ndak ini saya ndak guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Begini saya beri punya contoh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kan terkenal adil. Sangat-sangat terkenal adil. Sampai sahabat yang seangkatan dia yang notabene juga tahu kekurangan dia itu tidak bisa bayangkan Islam tanpa Umar. Sampai beliau-beliau minta ya Umar ama atas takhlif, mbok engkau ngangkat khalifah. Ketika beliau sudah sepuh, enggak. Tapi ini agama kalau engkau tinggal ini bahaya karena engkau ini yang menutup fitnah, engkau yang adalah simbol keadilan. Terus duko. Saya tidak mau segera terus duko. Lu gue ditoto duko. Sopo sing ngomong ngono, dimaki-maki be Umar. Alasannya Umar sederhana. Agama iki tahu di ini istakhlaftu faqad istakhlafa Abu Bakr. Nah, aku ngangkat khalifah. Iku aku niru Abu Bakar. Mergo aku jadi khalifah diangkat Abu Bakar. Wa illam yastakhlif faqad la yastakhlifu man huwa khairum minni wa minhu. Kalau saya tidak mengangkat khalifah berarti niru orang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang Abu Bakar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kowe nangisi agama iki ape mati perkarane Umar mati kowe goblok kudu tobat. Mergo agama iki tau ditinggal man huwa khairum minni wa khairum minhu iku Rasulullah. Agama ditinggal Nabi melaku menawa mau tinggal Umar. Ayo kowe nak dadi kiai nek sombong agama aku nak mati pi agama tau ditinggal nabi saiki tok bedukan apa menawa terima tinggal kiai malah nak mati ana apike wong ora usah GR lha iku pentinge wong alim orang alim akan mengingatkan itu kowe ora usah sok kowe dadi mursid gede dadi kaya gede pengaruh gede terus GR ya Allah saiki cek tak tunggu nih aku nak mati piye ora piye-piye. Agama tahu ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap jalan sampai saiki. Kok terima kowe gegeremu. Mlane wong alim ora iso sombong, tapi uraan kados kula rata-rata wong alim uraan. Mergo nerangno wong sing sawangane khusyuk tapi ora di peradaban. Mbok yo mikir, mlane Sayyidina Umar duka, innallaha ta'ala la yudhi'a amra hadzal din wala khilafah. Agama iki diurusi pangeran. Jadi gak bakal kesio-sio. Ya agama yang Uni Soviet ditindas. Saiki persemakmuran dadi negara Islam. Amerika kayak apa bencinya sama Islam. Sekarang di New York ada tarik kotak Sabadia. Ning New York. Wong Islam pirang-pirang. Inggris bencinya sama Islam. Tapi Manchester City didukung apa? Islam. Loh enggak. Di Australia kayak apa? Mereka diurusi pangeran. Mana apa mati-mati aja biasa. Mati-mati aja. Malah ni kalau jubah nape mati, mati ya. Dewi setan. Aku nape mati, mati aja. Jare Umar. Agama ini pernah ditinggal. Man huwa khairum minni wa minhu. Ya, gua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama subhan biye nak ditinggal aku tinggal long. Bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati, wajo menghilangkan ilmu. Di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minna jami'an iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang diroso ya diroso tapi ra usah napa? Ra usah berlebihan. Faham ya? Lah mulane ape mati? Ya, mati ya, yes, biasa, yes, ra usah melankolis ben piye, terus ben piye ya ra piye-piye. Mulane ku hebate agama ditinggal wong paling apik iki jalan ku diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning daerah zalim ya jalan. Sampeyan delok ning nyusuk ku Islam nganti ana tarekah napa? Naksabandiyah. Nggih melampah. Mending nyusup. Ning Eropa nggih melampah. Islam teng desa mriki nggih melampah. Ning Australia nggih melampah. Wah, kadang kiai ini tukang proposal yo mlaku. Agama wong do kecewa mbek kiai kuwi do ngrasani tapi agama yo. Mlaku sing tukang nyulap santri nggo proposal das yo akeh. Tapi yo mlaku agama. Mergo agama wae pangeran ra wae kiai ku. Jadi agama dipimpin wong keliru tetap mlaku tak jamin. Mergo diurusi Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula nu tawakal tenan, kula ngaji nggih alami ngeten iki. Sekolah yakin ngaji ku diurusi pangeran. Ora usah dimanajemen, wis manajemen kok wong nganggur ban urusane napa? Pangeran. Agama. Iku hebate Sidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairu minni wa min huwa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap melaku iku nunjukno nek agama di bela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ujub tok di perasaan niku ujub tok. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora ujub mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis ben. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kalau sering kula nggih sering krungu ngoten niku wonten nggih sepuh ngendikan ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek semule ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa, Mbah. Jenengan badhe mati nggih mati mawon. Agak tak ujube. Nek ketok ujube tak bantah. Zaman akhir cek tunggoni kiai rusak ngene lho. Gus ben arah tunggoni kiai piye aja. Nah, tambah ape, Mbah. Ya perkarane ngoten, wong ora usah berlebihan. Kula niku lha pentinge ngaji ngaten iki, kita tahu betul Sayyidina Umar pernah dikultuskan sedemikian rupa terus bandingno agama iki tahu ditinggal wong sing luwih apik timbang aku, timbang Abu Bakar. Ya jalan. Bahkan ketika Sayyidina Ali banyak konflik dengan Muawiyah, dengan Sayyidah Aisyah, Islam yen apa? Jalan. Keraton-keraton Islam dari Demak Bintoro dadi Arya Penangsang sampai Sutawijaya sampai Yogya Solo amen tukaran nganti saiki yo jalan. Kiai-kiai tukaran ora semah akeh yo napa? Jalan. Kiai neng-nengan nyenyekan yo agama jalan. Ora usah bayangno agama ideal jalan-jalan. Lan kok ngerti kalau wis putih Gus Kiai kok do tukaran kae. Kowe ora usah sok suci, biasa ae. Nyatane yo tetep mlaku mulai dhisik kiai yo hasud-hasudan dringi-dringi nang agama yo baik-baik saja. Ngurusi pangeran kok repot. Nang kula ditiki kon khusuk nemen-nemen mah goblok tapi. Buen to tapi apa khusuk demen kesel tok. Kemuka agama iku wis diurusi napa? Pangeran Imam Bukhari dia nak Jumatan nggih manggon pojok nang pinggir soko senengan. Ya makmum dekne. Ya imame meriang. Mengan dia nak jamaah gak guri jadi nak gak ngarap dia ni sungkan imam ya imam isoh bayang nom misalnya rohin khutbah ni sore aku mengan kesunatan wong alim nak jumatan gak guri kau nak ngarap meriang ya jadi daripada imam yang meriang ya mengan kira oleh anak aku kesuka nak solat ratus sof awal yubito aku nak sof awal masalah kan aku sof awal imam tenang eh itu kalau gak ada santri. Iki kisah nyata, ada santri khutbah, tengah-tengah khutbah Mbah Melu tindakan. Terus Jumatan ning masjid kono langsung runtusan. Lah opo Mbah men Jumatan ning kene? Karena mangkel gak iso pede papoh ning mimbar. Nah, semenjak iku beliau nak Jumatan itu mesti mepet komat gak guri. Mbah Sahal nggih wonten, Mbah Sahal sering Jumatan medal, tapi mesti tekane guri terus gak guri. Malah nak Mbah Sahal kula roh pas sepun pinggire mobile, mobil Serena. Pinggirin mobil, pol guri pinggirin mobil. Enggak pas salam langsung buka mobil kondur. Lah iso bayangno imame udah murid TKB tahu ngaji kok meriang. Liren Imam Bukhari kang ngoten nak Jumatan kok guri awar soko. Lagi nak orang alim Yusuf awal, jawar soko, enggak ancaman bagi siapa-siapa. Dan biasa ae kok ngarep. Faham kita terus kula suwun jenengan ra usah GR. Sayyidina Umar sing koyo ngono adile niku ketika kapundhut ken ngangkat khalifah dhisik Rasulullah ora ngangkat khalifah. Nyatane baik-baik saja. Nanti darane aku apik terus agama tak tinggal aku rusak. Agama iki tau ditinggal wong sing luwih apik, bahkan apik-apik wong rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi eling-eling mlane urip ora usah berlebihan. Bojo barang yang ngono iso wae misale rohin mati sana lebih baik nasibnya lha ora usah. Ana dhe aku nak mati sing ngurusi kowe sapa? Yo ono wae. Yo aja ngono kok sinis. Yahluku gawe sapa wa taala yahluku gawe sapa wa taala mak ing perkara ya sau kang kersane sapa wa taala ing mak inna wa sa'atuna wa taala ala kulli syai'in ngatas sampun perkara kodiron iku zat sing kuwasa laqad anzalna ayatin bihi.